Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan membaca syarah dari Al-Allamah Al-Syaikh Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi rahimahullah pada bab Ad-Dalil ala Ziyadatil Iman wa Nuqsani. Beliau telah menerangkan bahasanya agama Islam ini bertingkat-tingkat dari yang paling rendahnya, yakni Islam yang itu terkait dengan amalan-amalan yang zahir sebagaimana pada hadis Jibril, kemudian tingkat berikut yang lebih tinggi ketika keimanan seseorang semakin meningkat menjadi derajat iman, dan berikut yang tertinggi derajat ihsan. Beliau selanjutnya mengatakan, فَإِذَا حَقَّقَ الْعَبْدُ أَعْمَالَ الْإِسْلَامِ الْمُجِبَةَ لِلْإِيمَانِ عِنْدَ ذَلِكَ دَخَلَ فِي دَائِرَةِ الْإِيمَانِ. Apabila seorang hamba dia merealisasikan, mewujud nyatakan amalan-amalan Islam yang mewajibkan keimanan, yakni keimanan yang sempurna, dakhala fi dairatil iman, maka dia masuk dalam lingkaran keimanan, lingkaran yang lebih tinggi, di mana keimanan sudah betul-betul merasuk ke dalam kalbunya. Alladhi huwa at-tasdiqu al-mashhub bil amal. Di mana keimanan yang sempurna ini adalah pembenaran yang disertai dengan amalan. Ini tasdiqul qalb, pembenaran hati yang diiringi dengan amalan, dengan amalan yang nyata. Walihada ja'a fil hadis. Oleh karenanya telah datang dalam sebuah hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Nabi menyatakan bahwa tidaklah seorang pezina ketika berzina dia dalam keadaan mu'min, yakni mu'min kamilul iman. Karena seorang yang dalam kondisi imannya sempurna, dia tidak akan melakukan perbuatan keji tersebut. Dan tidak pula seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia beriman, yakni iman yang sempurna. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian pula, tidaklah seorang meminum khamr ketika dia minumnya dalam keadaan dia mukmin, yakni mukmin yang sempurna keimanannya. Jadi yang dinafikan di sini sekali lagi adalah al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Kata beliau, lakin la yajuzu lana an naqula bi anna az-zaniya was-sariqa wa shariba al-khamr kuffarun. Tetapi tidak boleh bagi kita untuk mengatakan bahwa pezina, pencuri, peminum khamr itu kufar, bahwa mereka orang-orang kafir. Kenapa kata beliau? Li'annahu indama utiya bidzalika ar-rajuli wa huwa mahmurun, yani sakran, ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فقال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. Bahasanya, tidak bolehnya kita memvonis ya pelaku perbuatan-perbuatan dosa besar ini bahwa mereka kafir, dikarenakan ya, telah didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang dalam keadaan mabuk. Ketika itu seseorang dari kaum, yakni kelompok ya manusia yang hadir di situ, mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya betapa seringnya dia didatangkan ya dalam perkara khamr ini, yakni ya dia bukan ya sekali dua kali ya terjatuh dalam perbuatan tersebut ya, dan berkali-kali dia dikenakan hukuman atas perbuatan dosanya tadi ya, sehingga terucap dari seseorang ini semoga Allah melaknatnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la takunu aunan lisyaitani ala akhikum. Wa qala ma 'alimtuhu illa yuhibbullaha wa rasulahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, janganlah kalian menjadi penolong bagi syaitan untuk mencelakakan saudara kalian ini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak tahu tentang dia kecuali dia seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Baik. Jadi demikian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mendudukan ya tentang pribadi orang tadi, Pak, dia seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana dalam Ta'liq dari hadis Abi Hurairah. Kata Asy-Syarih rahimahullah, fadalla hadza ala anna man alamma bi syai'in min hadhihi al-qadhirati min zina was-sariqatin وشرب خمر والكبائر الأخرى فإنه حينئذ يكون قد خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. Maka ini menunjukkan bahasanya seorang yang melakukan sesuatu dari perkara-perkara keji, dari perbuatan zina, ya, pencurian, minum khamr, dan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya, maka di saat itu dengan sebab perbuatan yang dia lakukan tadi dari dosa-dosa besar, dia telah keluar dari lingkaran keimanan ya, sehingga ya masuk ke lingkaran yang lebih luas lagi, yakni lingkaran Islam. Dia tetap dikatakan sebagai muslim ya, tidak dikatakan sebagai mukmin. Jadi mukmin yang sempurna keimanannya. Kata beliau selanjutnya, wa idza tawaghala fil islami wa amila akthara min al amal alladhi yuhayyi'uhu lil iman al kamil inda dhalika yasiru mu'minan. Jika dia masuk dalam lingkaran Islam kemudian menempuh amalan-amalan yang lebih banyak lagi dari perkara-perkara yang yuhayyi'uhu, menyiapkan dirinya lil imanil kamil, untuk mencapai keimanan yang sempurna. Jadi menempuh perkara-perkara yang diperintahkan, menjauhi hal-hal yang dilarang, inda dzalika yasiru mu'minan. Maka di saat itu dia menjadi seorang mukmin, naik tingkatannya menjadi mukmin. Lakin akan tetapi ahlus sunnati wal jama'ati yaqulun, Akan tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menyatakan innahu la yanbaghi lil abdi an yakula ana mu'minun fayaqta'u bi imanihi bal yakulu ana mu'minun insyaallah. Akan tapi tidak boleh ya bagi seorang di si Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk dia menyatakan tentang dirinya bahwa saya seorang mukmin. Jadi memastikan keimanannya. Tetapi hendaklah dia mengatakan saya mukmin, saya seorang mukmin insyaallah. Ini yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya yang diistilahkan dengan al-istisna fil iman. Tayyib. Nah, kenapa? Ya. Seseorang dibimbingkan untuk menyatakan demikian. Ya, dijelaskan si alasannya oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa di kalangan salafus salih para sahabat, ya, mereka yang menilai bahwa ucapan ana mu'minun itu merupakan tazkiyah, ya, terhadap diri pengucap tadi bahwa dia adalah orang yang melaksanakan dari semua perkara iman, ya, dan meninggalkan perkara-perkara yang bertentangan dengannya. Sehingga ucapan ini mengandung sisi tazkiyah terhadap dirinya. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang dari yang demikian, fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Kemudian sisi alasan yang kedua, ya. Bahasanya seseorang tidak mengetahui akhir dari kehidupannya, apakah dia meninggal di atas keimanan ataukah tidak. Sehingga di sini, ya, diperlukannya untuk dita'lik, ya, digantungkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sisi alasan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dalam perkara keimanan ini dengan apa yang disebutkan al-istisna. Wa khalafa fi dzalika Abu Hanifah. Adapun Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah menyelisihi, ya, yang lainnya dalam perkara ini. Kita mengetahui bahwa beliau dan yang bersama dengan beliau dari kalangan Al-Ahnaf diistilahkan oleh para ulama dengan Murji'atul Fuqaha, karena pandangan mereka bahwa iman itu, ya, sebatas pada i'tiqad al-qalb dan qaulul lisan. Sehingga dari dasar inilah, ya, Imam Abu Hanifah dan yang bersama beliau, ya, menyelisih yang lainnya bahwa innal istisna mujibun lisyak, bahwa adanya istisna pengecualian dengan ucapan insyaallah ini berkonsekuensi meragukan, jadi peraguan terhadap keimanan. Karena menurut mereka tadi iman itu sebatas tasdik, ya, dengan kalbu dan pembenaran dengan ucapan lisan. Artinya, ya, jika seorang mengatakan saya mukmin insyaallah, berarti dia ragu terhadap pembenaran dirinya terhadap keimanan. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu mencakup keyakinan hati, persaksian dengan lisan, dan amalan anggota badan. Siapa di antara kita yang berani untuk memastikan bahwa diri kita menempuh semua amalan keimanan? Tentu tidak ada. Sehingga di sini pentingnya untuk kita menta'lik dengan ucapan insyaallah. Kemudian kata beliau, walakin akan tapi qawlu ghairihi minal a'immah wal aula bid-dalil. Akan tapi pendapat yang selain beliau dari kalangan para imam umat ini lebih dekat, ya, kepada dalil yang ada. Kemudian tabligh selanjutnya, wallahu samma as-salata imanan pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam bab ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut salat sebagai keimanan. Hina talas sahabatu ya Rasulullah, fa kaifa allazi matu wa hum yusalluna ila baitil maqdis, fa anzalallahu azza wa jall, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Para sahabat ketika mereka berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan mereka ini, saudara-saudara kita, yang mereka ya salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ini setelah terjadi perubahan arah kiblat. Ini apakah ya amalan mereka sia-sia? Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal menurunkan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Menunjukkan bahwa yang dimaksud iman di sini adalah salat, ini salat kalian. Ini juga menunjukkan dalil bahwa iman ya mencakup di dalamnya amalan anggota badan. Ya, sebagaimana salat merupakan ibadah dari badaniyah yang paling agung. Kata beliau selanjutnya, summa aurada haditha Abi Umamata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Abu Daud membawakan hadis Abi Umamah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, wa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa saja yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi karena Allah, menahan dari memberi juga karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Dimana menunjukkan berbuat atau tidak berbuat, hamba ini betul-betul mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridai. Kemudian sebagian dari kalangan salafus salih memberikan gambaran tentang hakikat al-hubbu fillah ya wal-bughdhu fillah, di antaranya dari Yahya ibn Mu'adz rahimahullah ya, menyatakan hakikatul hubbi fillah an la yazida bil birri wa la yanqusa bil jafa. Hakikat dari kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, seorang yang cintanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang ya, tidaklah bertambah kecintaannya kepada person tersebut karena perbuatan baik ya yang dia lakukan kepadanya, entah itu memberi ya ataupun ya hal-hal yang lain yang sifatnya manfaat yang dia rasakan. Tidak bertambah kecintaannya karena hal-hal yang semisal itu. Karena kecenderungan, ya, dengan segala kelemahan iman kita, kalau ada orang yang baik terhadap kita, kan cenderung kita lebih mencintai, ya, dibandingkan yang tidak melakukan kebaikan apa-apa terhadap kita. Kemudian, wala yang kusabil jasa. Tidak pula kecintaannya kepada orang tersebut berkurang karena sikap jafa, sikap kaku atau kurang sopan terhadapnya. Jadi kembalinya, kecintaan karena Allah itu semakin bertambah ya jika orang yang dicintainya itu semakin taat, dan semakin berkurang ketika orang yang dia cintai semakin kurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqul, kata Asy-Syari' al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, aku katakan kamalul iman, bahwa kesempurnaan iman an tabdhula lillahi wa an tamna'a lillahi wa an tuhibba lillah wa an tubghida lillah wa an tuwaliya lillah wa an tu'adiya lillah. Kesempurnaan iman terwujud ketika engkau memberi ya lillah karena Allah. Menahan juga karena Allah. Mencintai karena Allah. Membenci juga karena Allah. Engkau loyal ya juga karena Allah. Berwala, loyal, membela, mencintai. Demikian juga memusuhi juga karena Allah. Hadza huwa kamalul iman. Inilah dia kesempurnaan iman. Kata beliau, wa hakadha, demikian pula hadis pada hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa mu'min yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baiknya di antara mereka akhlaknya. Kata beliau selanjutnya, wasairul ahadits allati waradat fi ziyadatil iman wa nuqsani wala nutilu bil kalami alaiha mufassala wa billahi taufiq. Dan semua dari hadis-hadis yang datang dalam permasalahan bertambah dan berkurang keimanan, kami ya tidaklah memperpanjang pembahasan atas hadis-hadis tersebut secara terperinci. Wabillahi taufik. Allahu taala alam. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.